Sudah hadir belum? Yang hadir jasadnya atau ruhnya? Dua-duanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi zidni ilma Bagi yang hari ini melaksanakan saum Asyura Mudah-mudahan diampunkan seluruh dosa-dosanya setahun yang lalu Dan mudah-mudahan niat saumnya dan aktivitas saumnya diterima Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bagi yang terhalang, mudah-mudahan niat baiknya, keinginannya tidak terhalang. Dan tentu memberi makan orang yang berpuasa pada hari ini, mudah-mudahan juga mendapatkan pahala yang sama. Jadi kalau hari ini terhalang tidak bisa berpuasa, supaya dapat pahala seperti berpuasa bagaimana? Memberi makan yang berpuasa. Itu caranya. Ya. Begitu caranya. Supaya kita semua tidak kehilangan kesempatan hebat untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Baik. Hari ini karena persis 10 Muharram atau hari Asyura. Apakah mau melanjutkan materi atau saya bacakan ayat tentang hijrah? Hijrah. Oke. Kalau tentang hijrah, berarti kita akan membuka surah At-Taubah ayat 20 dan sampai 22. At-Taubah 20 sampai 22. Surat 9 ya. Dari 20 sampai 22. Seperti biasa, disiapkan WhatsApp-nya untuk komen dapat hidayah apa pada hari ini. Baik. Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الذين آمنوا orang-orang yang telah beriman وهاجروا dan berhijrah wajahadu serta berjihad di jalan Allah fi sabilillah di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim dengan harta benda dan diri mereka a'zamu darajatan adalah lebih tinggi derajatnya indallah di sisi Allah wa ulaika humul faizun dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatim min يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ Kepada mereka yang telah beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan nyawa mereka di jalan Allah, selain mendapatkan derajat yang tinggi dan mendapatkan kemenangan yang paling gemilang, mereka juga mendapatkan apa? Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan tiga hal. Dengan memberikan rahmat darinya, keridhaannya, dan yang ketiga, surganya. Kenapa dapatnya tiga? Karena mereka melakukan yang tiga. Di atas, amanu, wahajaru, wajahadu, tiga. Sehingga dapatnya apa? Rahmat, ridwan, jannat. Dan puncaknya tentu khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha. Ditambah lagi abadan. Sudah kekal di dalamnya abadan pula. Selama-lamanya. Innallaha sesungguhnya Allah indahu ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala yang besar buat mereka. Inilah tiga ayat. Mudah-mudahan setelah kita bahas ini tambah kuat iman kita, hijrah kita dan jihad kita. Baik. Saya kasih judul dulu. Iman. Hijrah dan jihad. Ini tema hari ini, surah apa? At-Taubah. At-Taubah ayat berapa? 20-22. Baik. Ini untuk memudahkan. Ini tema kita pada hari ini. Perhatikan masing-masing kata dari tiga kata ini. Iman, hijrah, jihad. Baik. Sudah siap semua ya? Sudah dihafalin ayatnya? Belum? Ya. Enggak apa-apa. Insya Allah di luar kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Tapi keimanannya terus dipelihara, terus ditingkatkan. Ini maksudnya. Bahwa iman dia kadang-kadang down, dia berusaha untuk up lagi. Kadang-kadang juga situasi membawa dia down, tapi dia kemudian naik lagi. Bukan cuma itu, alladzina amanu, setelah dia up, dia betul-betul beriman yang dengan keimanan yang sesungguh-sungguhnya. Jadi imanan haqqan itu kalau kita cari ayat-ayatnya cukup banyak. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi imannya itu bukan iman yang kelas bawah, iman sambil lalu, tapi mu'minuna haqqan. Saya kira ayat tentang itu banyak ya. Coba saya bukakan satu dulu. Mu'minuna haqqan. Terus saya selayang pandang dulu lah. Sebelum terlalu detail, saya sekilas-sekilas dulu. Jadi orang-orang yang berimannya terus-menerus dan membuktikan imannya dengan iman yang sesungguh-sungguhnya, iman yang sebenar-benarnya. Ibu-ibu sekalian, kalau kita beriman, merasa aman atau kurang aman? Hah? Bukannya jadi orang beriman itu terancam. Nah, ya, cobalah ibu-ibu beriman dengan sesungguhnya, sungguh-sungguhnya jalan ke Eropa sono gitu kira-kira, aman nggak? Ke Amerika buktikan keimanan yang sungguh-sungguhnya, merasa aman nggak? Sejujurnya, ngerasa aman nggak kira-kira? Lo kata-kata iman itu karena memang memberikan rasa aman, tapi kenyataannya nih, kalau orang beriman sungguh-sungguh itu merasa aman atau tidak? Aman. Ini kita diskusi nih. Aman. Saya lagi ngorek-ngorek keimanan kita ini. Karenanya ada orang yang jangan diswing. Pagi beriman, sore kafir lagi, ada. Karena memang mungkin waktu pagi masih di rumah, merasa aman dengan keimanannya. Pas sampai di kantor, tidak ngerasa aman. Ada nggak kayak begitu? Sehingga ada orang yang menyembunyikan keimanannya. Ada nggak? Ada. Baik. Itu yang di kantornya kafir barangkali. Ya. Tapi dalam kehidupan keseharian, kadang-kadang kita berhadapan dengan saudara-saudara kita sendiri kan? Ya, apalagi tahun politik kayak gini nih. Ya, seringkali terjadi orang-orang itu tidak merasa beraman dengan imannya. Nah, untuk sampai kepada iman yang hak, iman yang sungguh-sungguh itu, memang kita harus ganti cara pandang kita, jangan pakai cara pandang yang standar. Kita nggak akan pernah bisa beriman yang sebenar-benarnya. Kalau beriman dengan sebenar-benarnya itu, ya harus menggunakan standar Allah dan Rasulnya. Baru bisa nyampe, nyambung. Kalau enggak, ya enggak nyambung itu. Bagaimana contohnya ya? Seringkali kita tuh enggak merasa aman bersama iman karena kita takut kehilangan dunia kita. Betul enggak? Betul ya? Gara-gara takut kehilangan dunianya, akhirnya menyembunyikan keimanannya. Benar apa benar? Dalam keseharian gitu. Maka harus dirubah dulu cara pandang keimanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, kemarin saya contohkan caranya begini. Bagi yang takut kehilangan dunia, mungkin salah pandang caranya terhadap dunia atau salah faham terhadap dunia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, dunia like a shadow. Dunia itu seperti bayangan, bayang-bayang itu dunia. Saya enggak tahu kalau menurut kita dunia itu apa? Nyata enggak? Dunia ini nyata, abadi atau fata morgana? Kalau yang udah keriput tahulah fata morgananya dunia lah ya. Ini setelah kita tahu dunia nih, kan dulu cita-citanya banyak lah ya. Maunya juga banyak. Pas sudah seperti ini, cantik-cantiknya gitu ya. Udah berubah cara pandangnya. Baik. Dunia like a shadow. Bagi yang takut kehilangan dunia, lihat. Dunia itu seperti bayangan. Kalau saya menuju cahaya, sebab hidup adalah menuju cahaya, cahayanya di situ. Wah, ada orang di situ, orang cahaya di situ. Bayangannya di mana? Di belakang. Kalau cahaya dari belakang, bayangan di depan. Ini like a shadow. Siapa yang menciptakan bayangan? Allah. Kapan bayangan itu ada? Kalau ada cahaya. Ya. Kalau lagi gelap ada bayangan enggak? Enggak ada. Apa warna bayangan? Siapa yang bisa merubah bayangannya sendiri? Siapa yang bisa merubah bayangan, warna bayangan sendiri? Ada yang bisa merubah bayangannya sendiri dari warna hitam menjadi warna warna favorit? Merah, makanan favorit? Dimsum. Baju favorit? Coklat. Jilbab favorit? Kuning. Tidur favorit? Malam. Udah. Tempat nongkrong paling enak? Mana? Toilet. Iya kan? Kalau udah duduk, aduh nikmat banget. Enggak ada seindah itu, tempat nongkrong paling enak gitu. Oke. Siapa yang bisa merubah bayangannya sendiri seperti warna kesukaannya? Ada yang bisa? Tidak ada. Tidak bisa. Secara langsung ya. Sekarang, kalau saya berpikir berbalik, saya mau tangkap bayangan saya sendiri. Tahun berapa saya bisa menangkap bayangan saya sendiri? Oke, saya akan gunakan kendaraan paling cepat di dunia ini untuk mengejar bayangan saya. Kemana bayangan itu? Semakin menjauh. Jadi orang yang mengejar bayang-bayang itu pintar enggak? Dunia like a shadow. Ini biar faham dulu. Sebab orang yang takut kehilangan dunia itu sebetulnya orang yang takut kehilangan Bayang-bayang. Bayang-bayang bermanfaat gak buat kita? Bayangan kita bermanfaat gak? Ya untuk menentukan waktu sih boleh-boleh aja lah ya. Waktu duha, waktu duhur, waktu... adalah gunanya. Tetapi untuk kehidupan kita secara keseluruhan, ya kita tidak mengharapkan itu. Lalu bagaimana caranya memperlakukan bayang-bayang kita sendiri? Gampang. Berpalinglah dari bayang-bayang, berjalanlah menuju cahaya, maka dia akan terus mengikutimu. Bagaimana memperlakukan bayang-bayang? Berpalinglah darinya, jalanlah menuju cahaya, maka dia akan terus. Itu tabiat bayang-bayang. Semakin dikejar, semakin menjauh. Ketika kita berpaling, dia akan. Ini karena ilmu mencari dunianya masih belum komplit. Allah bilang, warizqukum fis sama. Rezeki kamu tuh ada di langit. Tapi kamu gak tahu bagaimana manajemen rezeki dari langit. Yang kamu tahu, ya manajemen ala bumi. Baik, sampai di sini. Jadi orang-orang yang beriman itu, cara pandangnya sudah benar dulu. Kemana dia mau berjalan. Ya. Dan kemudian apa itu dunia yang ditakutkan itu? Kalau dia sudah berjalan menuju cahaya, lihat, semakin terang cahaya itu biasanya semakin pekat gak bayang-bayangnya. Ya, maknanya apa? Semakin terang cahayanya biasanya semakin pekat bayang-bayangnya. Maknanya apa? Ya, semakin terang cara pandang dia dengan cara pandang cahaya itu, maka semakin jelaslah bayang-bayang adalah cuma bayang-bayang. Semakin hitam, dia tidak lagi buram, dia terang sekali, kontras sekali, pekat sekali hitamnya. Nah, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tercahayakan, orang-orang yang selalu menuju cahaya. Ayat-ayat Allah itu cahaya. Allah itu sumber cahaya. Allahu nurus samawati. Jadi orang yang tercahayakan dalam kehidupannya santai saja. Hidup ini janganlah menjadi pengejar bayang-bayang. Dari situ aja dia sudah santai. Sehingga happiness, as-sa'adah bagi dia bukanlah seperti para pengejar bayang-bayang. Kemarin saya tanya di Pemda, kapan Anda bahagia? Tunjangan naik. Oke, mau berapa porsi? Tunjangan naik. Oke, saya bilang, mau berapa porsi tunjangnya? Yang satu lagi saya tanya, kapan Anda merasa bahagia? Kalau naik gaji. Oke, mau berapa tusuk gajinya? Mau berapa tusuk? Kolesterol semua. Oke lah, dunia penting dari sisi materi, tapi apa gunanya kalau dia minus makna, tidak ada ruh. Padahal yang namanya fisik ini hanyalah untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan si ruh. Happiness itu apa sih? Happiness itu sebetulnya adalah sebuah rasa di dalam hati yang bisa dirasakan oleh manusia. Apa bentuknya? Ketenangan, kedamaian, kegembiraan. Bagaimana mencapainya? Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Happiness itu rumusnya sederhana. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia beriman, maka akan kubahagiakan hidupnya, akan kusejahterakan hidupnya dengan kebahagiaan dan kesejahteraan yang sesungguhnya, bukan semu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sebetulnya hayatan thayyibah itu bukan sekedar happiness. Kalau happiness kan kadang-kadang hatinya bahagia tapi kekurangan harta benda, gitu ya. Kalau thayyibah itu mungkin well being. Apa tuh, saya juga ngerti itu. Ya kondisi bahwa kondisinya batinnya bahagia, hartanya juga cukup. Itu kondisi kondisi well being itu. Thayyibah itu. Nah, orang-orang itu mencapai kebahagiaan cukup dengan dua cara. Ya, beramal soleh saja. Sebab beramal soleh itu menuju cahaya. Tetapi dasarnya adalah iman. Wa huwa mu'minun. Enggak mungkin orang itu beramal soleh kalau dia tidak beriman. Misalnya ibu-ibu bilang, kayaknya Singapura lebih islami deh. Enggak bisa. Karena dasarnya islami adalah syahadat dulu kan. Di sana syahadat enggak? Kayaknya amal solehnya orang Singapura lebih baik dari orang Indonesia. Oh, enggak bisa. Dasarnya amal saleh agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa huwa mu'minun. Adalah dia beriman. Enggak bisa dikatakan orang beramal saleh kalau tidak didasari iman. Jadi happiness, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kegembiraan di dalam Islam hanya dicapai dengan dua cara. Amal saleh yang dasarnya adalah iman. Amanlah dia hidupnya. Jadi happiness dan well-being itu bisa dicapai dengan dua itu sebetulnya. Warizqukum fis sama'i wama tu'adun. Rizku kamu, rezeki kamu kata Allah. Ada dua jenis rezeki. Orang kayak gini ini maunya untung terus cara berdagangnya. Dan biasanya enggak nerima rugi, jadi stres. Tapi sebetulnya kedua-duanya adalah sebuah ketetapan dari Allah Azza wa Jal yang harus kita sikapi keduanya dengan iman. Kalau lagi untung bilang apa? Terus? Udah alhamdulillah doang gitu. Terus? Ya nyumbang rumah lah satu buat Lombok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustadz, saya bisnis saya lancar. Ustadz ini alhamdulillah. Terus lu keren gitu. Terus kalau lu untung gede, terus keren gitu. Terus kalau keren, so what? Gitu. Oke, lu kaya, lu hebat. Terus keren. Gue bilang wow gitu sama lu. Ya enggak gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ya bagilah. Kalau 17 juta, 17 juta itu pun enak saya. Waktu ke Lombok yang pertama itu kan wow kedinginan banget. Nah, kemarin saya cobain di hotel yang pertama kita buat 17 juta itu. Disitulah saya tidur, wah nyaman. Ya. Nah insya Allah setelah kita cobain dulu, ternyata nikmat udahlah. Yang kemarin udah pakai jaket, pakai tutup kepala pas kedinginan. Nah kemarin itu gak pakai jaket, udah tak perlu AC. Ya. Cuma karena plafonnya belum jadi dan ada beberapa kamar, jadi yang ngorok tetangga sebelah sana masih sampai ke sini sih. Itu menjadi hiburan malam lah ya. Akhirnya saya bikin syarat untuk yang tidur sama gue boleh. Kan ini bisa untuk 5 kasur nih. Yang mau gabung sama saya satu jangan ngorok. Tereliminasi ke semuanya, gak ada yang berani. Kalau gak mau ya udah sono kamar masing-masing. Akhirnya ada yang satu numpuk, ada rombongan 6 orang. Ini rombongan dia. Warizqukum fis sama'i wama tu'adun. Ya. Kalau ada orang lari dari kematian, terus kematian gak bisa nangkep dia gitu? Bisa. Gak tau tuh gimana statusnya. Hah? Yang ini belum diselesaikan. Yang satu mau masuk lagi, udah dijanjiin, sengketa nih statusnya. Baik. Tapi karena memang sudah takdirnya jodoh, rezeki sama maut, walaupun dia lari, bisa terbebas? Enggak bisa. Karena rezeki memang udah dijanjikan buat dia. Enggak bisa kemana-mana. Dan kita enggak boleh iri. Ada rezeki yang diatur dari langit seperti itu. Nah ini yang membuat orang-orang beriman itu nyaman. Ya, baik statusnya bodong, sengketa atau jelas sekalipun. Kalau rezeki sudah datang kepada dia. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Jadi gak usah nipu, gak usah modus, gak usah ya beramal soleh aja. ya, beramal soleh saja. Dan dasarnya iman, orang kalau dasarnya amal soleh, dasarnya iman nyantai aja, gitu ya, santai aja dia. Jadi hidupnya jelas, progresnya juga jelas. Ini yang paling basic. Tapi tentu keimanan yang diharapkan adalah keimanan yang dibarengi dengan hijrah. Alladzina amanu wa hajaru. Nah, ini statusnya lebih tinggi nih. Udah beriman ditambah berhijrah. Nah, berhijrah itu apa sih? Pindah dari mana ke mana? Ya, berhijrah. Berhijrah dari Tebet ke mana? Ya, jangan jauh-jauh dulu loncatnya ke dari Tebet ke Sudirman. Ya. Jadi saya nanti akan jadikan gedung ini rumah peradaban. Nanti yang tower peradabannya di Sudirman sana. Nah. Ya, antara dua lah, dari Sampurna sampai Semanggi itu kita pakai semua gitu. Hah? Ya kalau sama yang ini enggak yakin, saya enggak perlu juga. Yang saya mau yang yakin-yakin aja lah. Hijrah itu apa? Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik gitu ya, atau dari situasi kepada situasi yang lebih baik, atau dari dosa kepada taat, ya, dari maksiat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berhijrah. Nah, sekarang saya mau tanya, yang sudah hijrah apa enggak kumat-kumat? Kumat. Yang sudah hijrah nih, kemarin udah taubat banget. Kumat lagi gak kadang-kadang? Kumat? Ada kadang-kadang kumat lagi kan? Contoh sederhana, pokoknya aku berjanji gak mau marah lagi deh. Ya kan? Karena biasanya marah itu setelah marah pasti nyesel ujungnya. Ujung daripada marah itu adalah menyesal. Sebab orang marah itu bodoh gak? Bodoh, karena dia emosi, uncontrol, ya. Biasanya usai marah adalah menyesal. Nah, setelah nyesal kira-kira masih kumat lagi gak? Masih. Oke, ini pertanyaan pertama nih. Saya sedang ngorek-ngorek suasana hijrah. Wajahku aku bersumpah gak mau marah lagi. Terus kenyataannya? Marah lagi. Sumpah lagi. Terus? Sumpah lagi. Ini namanya berhijrah enggak? Pertanyaan kedua. Nih. Waktu kita sedang bermaksiat, sebetulnya tahu enggak? Tahu. Tahu. Bagus. Tahu enggak saat itu dosa? Tahu. Terus kenapa dikerjain? Jawabnya jangan terlalu jujur. Itu sesat jawabannya kayak gitu. Saya tanya sekarang, waktu sedang bermaksiat, sadar gak itu salah? Kenapa? Nah, di sini bedanya orang berhijrah sama gak berhijrah. Kalau dia gak berhijrah, dia bilang, habis enak sih gimana ya? Gitu. Tapi kalau berhijrah, dia pasti akan menyesal dan berjuang untuk meninggalkannya, betul gak? Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin bahwa ini gak terulang lagi? Siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang sudah kita tinggalkan itu tidak akan kita kerjakan lagi? Siapa yang bisa menjamin? Hanya Allah yang memampukan kita bisa istiqamah. Oke, kalau tahu bahwa yang bisa memampukan kita berhijrah selalu agar tidak kembali lagi kepada kekufuran dan kemaksiatan, hanya Allah yang bisa melakukannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, saya kasih tahu dulu ceritanya. Ya. Saya kasih tahu prosesnya. Ibu-ibu sekalian, ini setelah jadi wanita soleh kayak gini, ujiannya lebih gede tahu? Ya. Oh, lebih gede. Jangan kira setelah ngaji kemudian ujiannya kecil, semakin soleha semakin banyak ujiannya, betul enggak? Oke. Tapi sekarang kan kalau sudah tahu, yang memampukan kita bisa istiqomah cuma Allah. Nah, sekarang saya kasih tahu petanya dulu. Ya, bagi yang mau istiqomah ini. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka yang berkata hanya Allah Tuhanku. Tuhanku hanya Allah. Perhatikan terjemahan saya. Ibu-ibu nanti harus menyebutkan sendiri. Menyimpulkan sendiri suasana bagaimana supaya kita bisa istiqomah dan ditolong oleh Allah supaya enggak kumat lagi. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku cuma Allah, hanya Allah. Gitu ya. Tsumma istaqamu, kemudian dia berlaku lurus, berjuang istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka berturunan dan berkerumunanlah malaikat di sekelilingnya. Ya. Udah berapa tuh poinnya? 3. Alla takhafu wa la tahzanu. Apa sih yang dikerjain malaikat ketika berturunan dan berkerumunan di sekeliling kita itu? Malaikat bilang, "Alla takhafu, jangan takut terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Wa la tahzanu, dan enggak usah berlama-lama bersedih atau dirundung kesedihan terhadap peristiwa masa lalu." Oke, udah berapa? 4. Saya gambarkan situasi nih. Bagi yang mau berhijrah nih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah terhadap surga yang sudah dijanjikan kepadamu. Itu yang kelima. Itu yang kelima. Sekarang yang keenam. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, akulah pelindung kamu dari dunia sampai ke akhirat. Ini yang keberapa? 6. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu disiapkan semua yang membuat kamu bergairah, menggairahkan kamu, semua disiapkan semua di sana. Dan di surga yang sudah dijanjikan itu ada juga semua yang telah dijanjikan buat kamu. Jadi semua yang menggairahkan dan semua yang pernah dijanjikan kepada kamu, kamu pasti dapatkan di surga itu. Oke, sekarang berapa situasi tadi saya gambarkan? 7 situasi itu. Oke, sekarang satu persatu. Bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah berhijrah terus menerus dan tidak bolak-balik kayak setrika. Maju mundur, enggak naik-naik kelas. Hafalannya enggak nambah-nambah. Ya, masih itu-itu aja. Udah 10 tahun ngaji di akal, hafalnya masih alhamdulillah masih ada. Kemudian ya banyaklah perilaku-perilakunya kurang meningkat gitu. Nah, caranya adalah innal ladzina qalu rabbunallah, kita sendiri yang harus membuat statement, membuat deklarasi diri, memproklamirkan diri, sesungguhnya hanya Allah saja satu-satunya Rob aku. Dia penciptaku, dia pemeliharaku, dialah yang berhak mengatur hidupku, dia sumber semua rezekiku, dan cuma dialah yang akan terus-menerus menjadi pembimbingku dan pendidikku. Udah itu yang pertama ya, deklarasi diri. Yang kedua, thumma istaqamu, berlaku luruslah kamu. Berjuanglah, tugas kamu cuma berusaha. Terus kamu cuma berusaha. Udah, sampai Allah yang takdirkan kamu istiqomah. Ya, kita juga lupa kok kapan terakhir kali kita takut ninggalkan sholat lima waktu, betul gak? Dan orang yang bisa dimampukan bangun subuh sebelum subuh atau tepat waktunya itu juga nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang udah tua masih belum bisa mandiri. Tapi kadang-kadang capek itu wajar lah ya. Jadi berjuang untuk berlaku lurus. Kemudian yang ketiga. Kita harus sadari tatanazzalu alaihimul malaika. Karena ada malaikat yang berturunan bersama kita dan berada di sekeliling kita, maka kita harus pandai-pandai membuat para malaikat ini untuk senantiasa menjaga kita. Apa sih pekerjaan malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Ya. Yang keempat, malaikat akan jagain kamu sehingga kamu tidak takut menghadapi masa depan dan tidak cemas terhadap peristiwa masa lalu. Udah jalan aja. Nah, kalau tahu malaikat melakukan ini, udah lurus-lurus aja, ikutin saja. Jadi malaikat-malaikat Allah itu ditugaskan banyak sekali di sekeliling kamu. Bentuknya juga macam-macam. Tadinya orang itu berencana mengancam kamu, tiba-tiba malaikat mengendalikan hatinya, mengendalikan pikirannya, malaikat itu mengendalikan tangannya, ya, mengendalikan kakinya, sehingga apa yang terjadi? Malah berbalik. Dia tidak seperti yang kamu duga. Gitu. Allah takhaf wa la tahzan. Kemudian selanjutnya adalah wa abshiru. Ya, berbahagialah, berpositif thinking awalnya, berprasangka baik. Pokoknya kalau memang ini dari Allah, Allah itu maha baik, udah kerjain aja. Kerjain aja. Allah pasti bayar kok. Kemarin saya ajak ngobrol nih si, siapa namanya kamu? Nih, pegang kamera. Hah? Gak usah senyum-senyum gitu, gak bagus. Biasa aja kegeeran. Mending kalau hidungnya bagus, mekar-mekar gitu. Hah? Lupa sih siapa namanya? Ijo. Hah? Ijo deh kayaknya. Oke, okay. Duduklah saya si Oji sama si Tirta. Kita jalan kelompok nih. Saya kan udah sering bersama-sama sama mereka nih. Saya tanya, kamu ini ngerasa kerja apa enggak sih? Coba, ini kerja apa jalan-jalan sih? Selama ikut gue gitu kan. Kemana-mana gitu. Ngerasa kerja enggak? Ya ngerasa sih, tapi banyakan jalan-jalannya kali ya. Tapi pertanyaannya, kita nih ngerjain kayak gini nih ada yang bayar apa enggak ya? Ya. Ini bolak-balik wirawiri gitu. Ini ada yang bayar apa enggak sih gitu. Perjalanan ini disebut kerja apa enggak sih? Tergantung bagaimana cara melihatnya kan. Nah. Kita nih kalau kita bekerjanya untuk manusia disebut bekerja, tapi kalau bekerjanya untuk Allah disebut tidak bekerja. Artinya tidak bekerja dalam pengertian kayaknya enggak jelas penghasilannya gitu. Memang enggak jelas sih sebetulnya. Kalau ukurannya adalah bayang-bayang. Kalau ukurannya bayang-bayang. Tapi kalau ukuran adalah kepastian, tidak ada yang paling pasti kecuali yang sudah Allah janjikan. Betul enggak? Percaya mana? Yang dijanjikan Allah atau yang dijanjikan oleh manusia? Enggak percaya saya sebetulnya. Ya. Jadi di antara mereka nih, kemarin sholat subuh saya kumpulin judulnya saya ingin upgrade mereka dari relawan menjadi ikhlaswan. Ya, materinya bagus, kuliah subuh di Lombok, setiap kuliah subuh saya selalu menguatkan ruhiyah para relawan. Ada salah seorang dari mereka, ini anak kalau saya datang gitu, kayak gak punya kerjaan. Nempel terus. Nah, si Abdullah, si Bob panggilannya. Ya, Bob. Satu hari saya tugaskan karena di antara satu pengungsi itu belum terlalu tua tapi katarak. Dia punya bayi 3 bulan tapi belum enggak bisa ngelihat bayinya sendiri. Kenapa jadi berlama-lama kayak gini? Padahal kan operasi katarak cuma 15 menit, setengah jam lah paling lama. Saya coba dekati, ternyata yang digendong sama anak pertamanya ini adalah bayi dia. Nah dia sendiri ke kamar, saya sendiri baru sadar ketika saya menuju kamar mandi, dia juga kamar mandi yang sama. Namanya juga menuju kamar mandi pengungsian kan berarti hebat dong. Dia dituntun, loh kenapa jalannya kayak begini? Ibu kenapa? Katarak, udah lama? Sudah lama. Sejak lahir belum pernah melihat anak saya Ustaz. Ya Allah. Saya panggil lah si Bob, Bob urus ini sampai selesai Bob. Ini anak karena relawan benar gitu ya. Saya juga lupa ngasih duit. Karena setelah itu kan kan ada saya kasih tim peduli kan, tolong bayarin ini gitu-gitu. Saya lupa kasih instruksi. Dibawa benar sama si anak ke rumah sakit. Terus dia balik, Ustaz Alhamdulillah yang sebelah sudah selesai. Terus yang sebelah lagi. Nah kemarin dikasih laporan sudah selesai. Berapa? Murah Ustaz, cuma 200 ribu sekian. Bagus. Pakai uang siapa? Uang saya Ustaz. Lu punya duit? Udah habis sih. Saya bilang gantiin, saya bilang. Berapa? 280 ribu. Lebihin 20 ribu saya bilang. Itu yang untuk laporan publik. Kan itu uang orang. Nah dari kantong kita sendiri lain dong gitu ya. Gitu. Tapi saya mau bilang begini. Relawan itu memang kayaknya gak ada gajinya. Tapi apa iya orang berbuat baik itu gak ada gajinya? Ya? Ini orang karena baik semua makanya gajinya banyak. Coba periksa pinggangnya semua. Banyak gajinya gak? Ini orang baik semua di sini. Makanya gajinya banyak kan semua. Apalagi yang duduk-duduk sana itu bukan gaji lagi, gajebo semua. Kelasnya kelas gajebo sudah. Baik, ibu-ibu sekalian. Saya bilang coba naik dari relawan menjadi ikhlas. Kenapa? Karena rela itu enggak berarti ikhlas. Ikhlas itu kadang melakukan sesuatu yang tidak kita suka. Kalau rela melakukan yang kita suka. Atau setidaknya melakukan hal-hal yang direlakan menurut standar manusia. Tapi kalau ikhlas itu melakukan sesuatu yang ya kadang bagi manusia jelek. Tapi terserah ini maunya Allah kok. Ya kan? Misalnya menjadi seorang relawan medis. Kan dokternya seneng, ya rumah sakitnya seneng, orang tuanya juga seneng. Mungkin mertuanya juga ngizinin, pergilah jadi relawan, gitu kan? Karena cara pandang medisnya. Nah, tetapi ketika itu di-upgrade menjadi ikhlaswan, nah ceritalah saya habis sholat subuh bersama mereka di sana, bahwa merugilah kita ketika kita tidak melakukan ini semata-mata karena Allah. Sebab relawan itu kadang-kadang harus minta pahalanya dari manusia, itu charity. Padahal di akhirat nanti si manusia bisa gak berbagi pahala? Gak bisa. Nah menjadi seorang ikhlaswan itu adalah orang yang ikhlas melakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang berhijrah itu. Terus menerus berhijrah. Sehingga dengarkan tentang seseorang yang sudah membunuh 99 gara-gara mendengarkan nasihat orang yang bijaksini. Si bijaksini bilang orang seperti kamu udah kebanyakan dosa, enggak mungkin. Ditusuklah dia termasuk yang digenapkan yang ke-100. Dicarilah kemudian penasihat yang bijaksana. Jadi udah jelas bedanya bijaksana sama bijaksini. Kebanyakan kita bijak mana? Bijak bebek tuh. Baik. Ketemu yang bijaksana, saran saya kalau kamu mau berhijrah, betul-betul berhijrah, kamu gak bisa meninggalkan maksiat masa lalu selama kamu masih di kampung kamu. Jadi dia harus berhijrah dua. Ya, selain hijrah mental juga hijrah fisik. Di perjalanan meninggal dunia. turunlah dua malaikat berdebat. Yang satu mengatakan masuk surga, satu lagi bilang masuk. Akhirnya diukur. Jarak antara tempat hijrah dia dengan tempat dia menuju lokasi hijrahnya, ya. Itu namanya malaikat kan enggak perlu ngukur dulu kan? Kan sudah ada share location misalnya, saudara. Sherlock. From where kemudian to where kan gitu. Ternyata lebih dekat ke tempat tujuannya, masuk surga. Padahal dia belum melakukan sesuatu, baru hanya sebuah usaha. Nah, ibu-ibu sekalian, alladzina amanu, setelah beriman terus berjuang menjadi mukminah yang terbaik, harus ditambah lagi pakai berhijrah. Dan hijrahnya itu hajaru, bukan hajaru. Hajaru, itu artinya berterusan, berkesinambungan, berulang-ulang, itu berhijrah itu. Ya. Karena dalam proses hijrah itu memang banyak sekali tantangannya, banyak sekali cobaannya. Berhijrah terus. Lalu ditambah dengan wajahadu bi amwalihim fi sabilillah dulu. Wajahadu fi sabilillahi. Jangan sendiri ya. Siapa yang pindahin? Wah, ini asisten malaikat kerja sendiri nih. Baik. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Oh, ini gara-gara audionya jalan, sorry sih enggak matikan. Audionya jalan di sana enggak dinyalakan, ya beginilah nasib. Baik. Ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Fi sabilillah, harus di jalan Allah. Bukan di jalan kemanusiaan semata-mata. Ya. Bukan di jalan kemanusiaan semata-mata. Di jalan siapa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak komplit sebelum imannya, hijrahnya disempurna dengan wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad di jalan Allah. Berjihadnya di jalan, bukan di jalan kasa atau jalan metro pondok atau jalan Mas Mansur. Jadi belanjakan harta di jalan mana? Kalau yang ini rumahnya di mana nih? Tebet. Di jalan mana biasanya? Tebet Timur, biasanya di, belanjanya di jalan mana? Oh, ini jalur Rasa Belangka kayaknya. Kalau ini jalur mana? Dekat ke Pondok Indah, jalan metro berarti ya. Itu jalan. Belanjanya di jalan Allah, tapi di jalan itu masing-masing. Jalurnya. Saran saya, ya agak jauh dikit lah. Bisa ke Lombok juga belanjanya. Selain ke Palestina tentunya ya. Ini kayaknya kita perlu berangkat bareng lagi sekali. Ya. Perlu berangkat sekali lagi ke Lombok. Mau ikut? Kemarin saya udah tinjau juga sih beberapa gilinya gitu. Oh, ada yang normal lagi, ada yang maksiat lagi. Hah? Hotel pengungsi jauh lebih enak daripada hotel. Baik. Karenanya harus ada rujihat. Kalau gak ada rujihat gak ada pengorbanan. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tidak akan naik tingkat sebelum menjadi pribadi-pribadi yang berani berjihad di jalan Allah dulu. Dan ibu-ibu sebagai madrasah bagi anak-anaknya, enggak akan pernah bisa mengangkat derajat anaknya kalau ibunya sendiri enggak berani. Misalnya masih ada ibu-ibu yang enggak mau ngajak puasa Asyura anaknya karena masih SMP, karena masih SD gitu ya. Sehingga walaupun ibunya suka ngaji, tapi anaknya gak kenal puasa Asyura. Ada gak kayak gitu? Ada. Kenapa? Kasian. Kasian di tempat yang salah. Betul apa betul? Apalagi ditambah, yaudah jangan anak, kamu gak sahur. Anak cowok pula digituin, jadi apa besarnya kira-kira? Anak solehah besarnya. Harusnya ya sejak kecil mereka dikenalkan dan disiplin, didisiplinkan dengan nilai-nilai nilai jihad fisabilillah. Apalagi dia laki-laki. Kadang-kadang anak kita harus kita ajarkan berani bersedekah di luar ambang kemampuannya dan dia harus berani melakukan itu. Harus, kalau anak kita tuh mau juga besarnya bagus, dia harus berani traktir teman-temannya. Kasih uang khusus untuk traktir teman kalau perlu. Supaya dia keluar dari kebakilan dirinya. Dari hal-hal yang sederhana. Tapi setelah itu jangan terus-terusan, suruh dia berusaha sendiri pakai uang jajannya. Terus. Supaya dia bisa beyond gitu. Kalau enggak, orang tuanya lah yang sebetulnya yang, apa istilahnya sekarang ini, stunting atau stunting sih? Stunting. Tulisannya stunting. Bacanya? Stunting. Stunting itu apa? Ini di Indonesia tinggi loh tingkat stuntingnya sekarang. Ya. Berapa juta korban stunting di Indonesia? Stunting apaan tuh, Ustaz? Pengkerdilan. Karena anak-anak tidak diberikan gizi yang baik. Terjadilah anak-anak kurang gizi. Jadi tumbuh kembang fisiknya itu enggak bagus. Tapi di luar itu ternyata ada yang lebih parah dari sekedar stunting fisik itu. Adalah stunting akal budi anak-anak kita. Stunting ruh jihad anak kita. Ini yang lemah sekarang. Karena yang dibesarkan cuma fisiknya, yang dipuaskan gizi fisiknya, tetapi tidak gizi, terutama jihadnya. Sehingga banyak anak Indonesia yang kerdil. Kerdil dia. Makanya saya suka bercandain teman-teman ini semua nih. Dengan hal-hal sederhana tetapi untuk meng-encourage agar dia tuh cepat dewasa. Apa ya, di kita ini kan sering apa ya, gelap dikit nakutin anak. Jadi anak-anak suka takut pada gelap yang enggak penting. Kan kalau orang-orang di barat sana enggak ada kan? Ini banyak anak kita yang gak bisa berenang. Ya. Kenapa gak bisa berenang? Padahal yang namanya bayi taruh aja. Dia survive. Lu balikin juga dia, nanti dibalik sendiri. Kalau perlu lu lepin sekalian. Sambil dijaga, itu orang barat. Ya. Dia kan survive. Jadi survivalnya tuh tinggi. Kenapa anak-anak gak bisa berenang? Banyak ditakut-takutin yang gak penting. Jangan, nanti masuk angin. Tulis aja, angin dilarang masuk. Cara-cara berpikir itu membuat akhirnya stunting. Karena orang tuanya stunting, anak-anaknya juga kerdil. Mentalnya tuh kerdil. Ya. Orang-orang barat sama orang-orang Arab gak terbiasa tuh manggil terlalu, gimana om, enggak, biasa aja. Kadang-kadang manggil nama. Ya. Kalau kita kan enggak sopan. Ya. Padahal untuk mendidik mental mereka, untuk cepat dewasa dan berani berhadapan dengan kelompok sosial manapun, ya dia harus terbiasa. Kalau zaman sekarang sudah enggak ada lagi. Kalau ibu-ibu dulu kan suka nyubit anaknya kan di ruang tamu, masuk gitu kan. Kalau bisa anak kita sering bertemu dengan orang-orang besar. Ya, minta didoakan, minta digendong kalau perlu. Tapi jangan celamitan, itu aja. Minta-minta yang gak boleh. Tapi kan justru diajarin minta-minta waktu lebaran kan? Ya. Dan juga barangkali ya banyaklah budaya-budaya stunting di kita. Tapi yang paling penting pada pertemuan ini adalah gimana kita upgrade mental jihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Sampai di sini. Orang yang punya tiga itu a'zamu darajatan indallah. Mereka itulah orang-orang yang tinggi, mulia derajatnya di sisi siapa? Ibu-ibu sekalian, kita harus terbiasa menjadi pribadi-pribadi yang mencari kehormatan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Orang yang punya tiga hal ini, a'zamu darajatan indallah, adalah orang-orang yang derajatnya tinggi sekali di sisi siapa? Di sisi Allah. Hidup ini kalau kita mencari itu saja santai, nyantai gitu hidup itu. Enggak juga gerasa gerusu tapi terus progresif. Tapi batinnya enggak gerasa gerusu, enggak tertekan batinnya itu. A'zamu darajah. Enggak kayak orang takut kalah gitu. Orang kalau takut kalah kan blunder terus. Ya. Gampang move on terhadap kekurangan yang dia punya, kekalahan, biasa ajalah hidupnya. Wa ulaika humul faizun, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kalau kita bicara tafsir, ini luar biasa. Orang seperti ini luar biasa. Jadi orang-orang yang mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang betul-betul dimuliakan olehnya dengan berbagai macam bentuk kemuliaan. Minimal para malaikat-malaikat di sekeliling Allah itu sudah kenal sama orang ini. Dan dimanapun orang ini berada akan dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia menjaga posisinya itu. Dan lebih dari itu, bukan cuma statusnya a'zam darajatan, tetapi betul-betul secara kehidupannya wa ulaika humul faizun. Lihat, dan dia adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi itu syaratnya kalau berhijrahnya konkret. Jadi sampai di sini saya bisa simpulkan. Ya, saya bisa simpulkan. Kesimpulannya kalau dalam bentuk gambar, bahwa derajat dan kemenangan itu akan diperoleh dengan apa tadi? Beriman, ya, kemudian berhijrah, kemudian berjihad. Akan dapat dua hal itu. A'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ini dia. Ya. Ini kesimpulan ayat yang pertama. Sekarang ayat selanjutnya 21. Khalidina fiha, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tambahan bonus secara konkret, walau ini terkesan normatif dan abstrak, tapi ini konkret sekali sebetulnya. Yubashiruhum rabbuhum, Tuhan mereka menggembirakan mereka. Menggembirakan ini berarti bisyarah, bukan cuma sekedar informasi, tapi sekaligus perangkat-perangkat untuk bisa dibahagiakan. Ibu-ibu, kalau hendak dibahagiakan Allah, itu biasanya dikasih lihat bentuknya, mungkin juga nominalnya, mungkin juga jenisnya dan warna-warninya, kemudian mata ibu-ibu juga dikondisikan bisa melihat dengan jelas, kemudian dikoneksikan ke otak-otaknya juga dibikin terasosiasi, sampai kemudian ke hatinya pun dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul panca indera atau daerah-daerah rasanya pun dipuaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Komplit ini kalau Allah bilang wa yubashshiruhum rabbuhum, Tuhan mereka menggembirakan mereka. Jadi gembira itu kan biasanya begini, kalau mendapatkan apa yang kita suka. Ya, gembira banget itu kalau yang didapatkan melebihi dari yang diinginkan. Nah, al-bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala ini itu berlipat-lipat. Apa bentuk berita gembiranya? Bi rahmatin minhu, dengan memberikan rahmat daripadanya. Yang kedua, waridwanin, dan keridwaan. Wajannatin, dan surga. Surga yang bagaimana? Lahum fiha na'imun muqim. Surganya yang kriterianya adalah mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Baik, sekarang kembali ke slide. Menarik ini. Kenapa beriman dijodohkan dengan rahmat? Ya. Berhijrah dijodohkan dengan ridwan. Saya cari kolomnya dulu. Oke, ini. Coba lihat. Iman ganjarannya adalah rahmat. Kemudian hijrah gambarannya adalah ridwan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik nih. Sedangkan jihad apa? Surga. Yang bagaimana? Ya, kekal selamanya. Na'imun muqim. Kenikmatan, nikmat kekal selamanya. Nah, coba lihat deh. Ini pasangan-pasangannya nih. Masing-masing kesalehan dengan benefitnya sendiri-sendiri. Coba perhatikan baik-baik. Orang yang beriman dapat apa? Kok rahmat ya? Karena iman ini sifatnya umum, common. Ya. Beriman secara keseluruhan, maka dapatnya pun rahmat secara keseluruhan sesuai dengan keimanan masing-masing akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu apa sih? Pokoknya, Bu, yang paling kita butuhkan dalam hidup kita ini rahmat Allah, bukan makanan. Apa gunanya dikasih makanan kalau malah sakit dengan makanannya? Bukan minuman, apa gunanya dikasih minuman kalau pada akhirnya malah kembung perutnya? Bahkan bukan oksigen, apa gunanya oksigen kalau pada akhirnya waktu lagi lapar, udah dululah qobliyahnya karena lagi lapar. Iya, hilang. Pas habis buka kekenyangan, enggak sholat sunnah dulu karena ini cara orang berpikir enggak dapat rahmat tuh kayak begitu. Enggak punya duit, pusing. Kebanyakan duit, bingung. Bingung. Itu enggak dapat rahmat tuh. Kalau dapat rahmat, wah ini pas lagi lapar gini, pas puasa nih qobliyah ba'diyah pasti dapat pahala lebih besar. Ya, habis makan buka puasa kenyang. Terus ba'diyah juga pasti lebih banyak, kan itu udah dikasih makan sama Allah. Jadi syukurnya masih lebih banyak lagi kan. Itu cara berpikir orang yang dapat rahmat. Hijrah. Balasannya apa? Memang orang yang berhijrah itu lapang terus dia. Selalu mendapatkan hal-hal yang diridhoinya. Radhiyallahu anhum wa radhuan. Orang yang berhijrah di jalan Allah itu walaupun dia berada di zona asing, jadi yang namanya apa namanya uncomfort zone. Orang berhijrah itu kan dari comfort zone ke uncomfort zone. Nah, itu di wilayah uncomfort zone buat dia itu ridho Allah terus yang didapat. Makanya orang-orang yang berhijrah itu dapat dua. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Dia akan mendapatkan dua, hal-hal yang menggembirakan dia, membahagiakan dia, dan lapang. Gitu. Orang-orang yang mau berhijrah di jalan Allah itu selalu ada kebahagiaan. Dan selalu mendapatkan kelapangan di bumi barunya itu, di tempat hijrah barunya itu. Memang kelihatan susah awalnya. Ya, artis-artis yang berhijab, yang kelihatannya awalnya enggak dapat proyek malah berpindah. Ya. Angel misalnya. yang mengajukan cerai sama Vicky. Kan. Hiburan dulu dikit biar enggak, tadi kan mukanya tegang, sekarang senyum lagi. Saya tuh tahu enggak kalau ibu-ibu ada ketawa gitu, tahu enggak apa yang paling saya senang? Ada yang giginya komplit, ada yang udah enggak komplit, kelihatan semua. Apalagi ketawanya lebar, ah itu kelihatan semua. Oh ini udah mulai berkurang umur, yang giginya mulai berkurang. Makanya jangan lebar-lebar, kelihatan rahasianya. Ya orang-orang yang berhijrah itu, ya itu cuma gimmick doang, jadi nggak usah disebutin lagi. Ya itu nggak disebutin lagi. Jadi, ibu-ibu melarinya ke situ. Padahal itu kan cuma gimmick doang supaya kelihatan giginya maksudnya tadi itu. Tapi saya mau bilang orang-orang yang selalu berhijrah di jalan Allah itu. Pokoknya jalannya lapang aja, misalnya apa nih? Semua karir deh, semua profesi,